Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, Kamis malam Jumat 8 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di dalam pengajian rutin membahas matan al-usul al-thalathah, tiga landasan pokok akidah Islam, yang ditulis oleh al-imam Syekhul Islam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yisma'. Allahumma amin. Ahibati ahbidhakumullahu ta'ala, masih kita membicarakan al-aslu thalith, pokok dasar akidah yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menyebutkan bahwasanya wa ba'dal ba'thi muhasabun majziyun bi'amalihim, dan setelah dibangkitkan maka manusia akan dihisab, kemudian diberikan pahala atas amalan-amalan mereka. Dan dalil beliau sebutkan di antaranya yaitu ayat yang berbunyi liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu albil husna, yaitu surat An-Najm ayat 31. Kemudian beliau mengatakan wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia telah kafir. Kemudian beliau menyebutkan dalil yaitu surat At-Taghabun ayat 7, za'mal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, wa arsalallahu jami'ar rusul mubashirina wa mundhirin, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus semua para rasul adalah sebagai orang-orang yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Apa yang dimaksud dengan menyampaikan kabar gembira? Jadi Allah mengutus para rasul tujuannya sebagai pemberi kabar gembira. Apa maksudnya sebagai pemberi kabar gembira? Maksudnya adalah para rasul memberikan kabar gembira bagi siapa yang taat kepada Allah dengan surga. Itu maksudnya. Mubasyirin, memberikan kabar gembira. Rasul-rasul itu fungsinya memberikan kabar gembira, yaitu kepada manusia bahwa siapa yang taat maka akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan wa munzirin, munzirin artinya memberikan peringatan, memberi peringatan. Maksudnya adalah fungsi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan siapa saja yang menyelisihi Allah, tidak taat kepada Allah, maka diberi peringatan dengan ancaman masuk neraka. Itu maksudnya, memberi peringatan dengan ancaman masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas para rasul seluruhnya. Tugasnya adalah mubasyirin dan munzirin. Dalam ayat yang lain, basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira. Barang siapa yang taat maka masuk ke dalam surga, dan memberikan peringatan keras. Barang siapa yang bermaksiat maka masuk ke dalam neraka. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga. Lihat, ini memberikan kabar gembira. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, enggan masuk surga. Ini memberikan peringatan. Kemudian para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Lihat, siapa yang taat kepadaku niscaya ia masuk surga. Ini namanya tabsyir, memberikan kabar gembira. Siapa yang taat masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat maka sungguh ia orang yang enggan masuk ke dalam surga, yaitu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan mubasyirin dan munzirin. Kemudian penulis mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, dalil bahwa Allah mengutus seluruh rasul, tujuannya untuk tabsyir dan tanzir, memberikan kabar gembira dengan surga siapa yang taat, dan memberikan peringatan tentang neraka siapa yang bermaksiat. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, yang artinya mereka kami utus, itu para rasul alaihi wassalatu wassalam, selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Termasuk hikmah dalam pengutusan para rasul adalah untuk menegakkan hujjah pada manusia, sehingga mereka nanti di hari kiamat tidak bisa mengatakan kepada Allah, mana rasul yang diutus kepada kami, kami tidak tahu petunjuk, makanya kami menyimpang. Mana kitab yang diturunkan kepada kami, kami tidak tahu petunjuk, makanya kami menyimpang. Jadi tidak ada lagi itu nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena diutusnya para rasul tujuannya adalah untuk meniadakan alasan membantah Allah nanti pada hari kiamat. Meniadakan alasan untuk membantah Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan kemudian ada perkataan yang menarik, salah satu hikmah yang kita bisa ambil kenapa Allah memutus para rasul. Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, annahu min tamam ni'matillahi ala ibadih. Diutusnya para rasul itu adalah termasuk kesempurnaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Diturunkannya kitab-kitab suci itu adalah termasuk kesempurnaan diturunkannya nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Dari sisi mana? Kemudian beliau mengatakan, fa innal 'aqla al-bashari mahma kan la yumkinuhu an yudrika tafasil ma yajibu lillahi ta'ala min al-huquqil khassati bih. Yang artinya, akal manusia seberapapun tingginya maka tidak akan sampai kepada perincian-perincian hak-hak Allah yang wajib dikerjakan oleh hamba. Sepintar apapun manusia tidak akan bisa membuat syariat sholat. Sepintar apapun manusia tidak akan bisa membuat syariat zakat, haji, umroh, bakti orang tua, dan hak-hak Allah lainnya. Ini termasuk hikmah dari diutusnya para rasul. Jadi kalau kita bisa runut dari penjelasan yang sudah kita dengar tadi, bahwa diutusnya para rasul fungsinya satu, mubasyirin dan mundzirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Yang kedua, yaitu agar manusia tidak bisa membantah Allah nanti di hari kiamat, karena sudah diturunkan hujjah, diutus para rasul, adanya kitab-kitab suci. Yang ketiga, akal manusia tidak sampai kepada perincian-perincian khusus hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dikerjakan oleh manusia. Ini salah satu fungsi diutusnya para rasul, menjelaskan hak-hak Allah yang wajib dikerjakan oleh manusia, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas manusia. Sepintar apapun manusianya tidak akan bisa membuat syariat yang lebih sempurna dibandingkan syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa la yumkinuhu an yattali'a ala ma lillahi ta'ala min as-sifatil kamilah. Yaitu hikmah diutusnya para rasul adalah menjelaskan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, sifat-sifat dan nama-nama Allah yang maha sempurna. Ini fungsi-fungsi diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Bisa dipahami ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian penulis mengatakan, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara mereka, yaitu di antara para rasul, adalah Nuh alaihi salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ad-dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salatu wassalam qawluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa yang pertama di antara para rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'd. Lihat, di sini penulis mengatakan rasul pertama adalah Nuh, rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Dan ini bantahan kepada yang menyatakan bahwa rasul pertama adalah Idris. Ya. Ini bantahan kepada yang menyatakan bahwa Rasul pertama adalah Idris alaihi salam. Dan dalil yang dibawakan oleh penulis surat An-Nisa ayat 165, inna awhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad SAW, kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'd, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Lihat, Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama. Ya, rasul pertama. Kalau kita lihat dalil dari hadis Rasul bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama, apa itu? Itu hadis riwayat Bukhari. Innan nasa ya'tuna ila Nuh, di dalam hadis syafaat. Jadi waktu itu bumi diganti dengan bumi, kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu manusia lama menunggu untuk faslul qada, untuk proses hisab. Lama menunggu, tidak ada kepastian. Saking lamanya, mereka mendatangi para rasul dari ulul azmi. Sesungguhnya manusia mendatangi Nabi Nuh, fayaquluna lah, lalu mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, anta awwalu rasulin. Lihat di situ, engkau adalah rasul pertama. Ini yang menunjukkan dalil bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Arsalahu Allah ila ahli al-ard, yang telah Allah utus untuk penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa Idris alaihi salam adalah rasul pertama sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Lalu ada yang bertanya, Nabi Adam alaihi salam bagaimana? Maka Nabi Adam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila an Adam alaihi salam, beliau ditanya tentang Nabi Adam alaihi salam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nabiyyun mukallam, Nabi Adam adalah seorang nabi yang dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau nabi derajatnya tidak sampai kepada rasul. Dan yang kita bicarakan adalah Nabi Rasul pertama, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi boleh kita ringkas, tidak ada Rasul sebelum Nuh, dan tidak ada Rasul dan Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, makanya disebutkan bahwa oleh penulis bahwa yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang di antara kalian, melainkan beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 4. Ya, surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhirur rasul wa akhirul anbiya. Rasul yang paling terakhir dan Nabi yang paling terakhir, yaitu beliau mengatakan, innahu la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi sepeninggalku. Orang-orang yang mempunyai akidah yang menyimpang seperti kaum Ahmadiyah, mereka menyatakan bahwa ada Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat Al-Ahzab ayat 40, wa khataman nabiyyin, bukan penutup para nabi, tetapi cincinnya para nabi. Artinya nabi yang paling mulia. Menurut mereka, khatamun nabiyyin, khatam di sini bukan penutup para nabi, akan tetapi cincinnya para nabi. Maka kita jawab, hab annaka sahih. Anggap pendapatmu benar bahwa arti khatam adalah cincin, bukan penutup. Maka jawabannya, bagaimana Anda menjawab hadis Rasul yang berbunyi, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi siapapun sepeninggalku. Karena la nabiyya di situ adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan kejelasannya, penentuannya. Maka menunjukkan kepada keumuman, tidak ada nabi seorang pun sepeninggalku. Paham ya? Maka fabuhitan dari kafar, maka kalahlah, terperdayalah orang-orang yang tidak meyakini ayat ini. Karena hadisnya jelas, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengetahuan bahwa antara Nabi Nuh dengan Adam antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam, mereka jaraknya itu sekitar asyaratu qurun, 10 abad. 10 abad berarti berapa tahun? 1 abad 100 tahun. 10 abad 1000 tahun. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kulluhum ala Islam, seluruhnya di atas keislaman. Dari Nabi Adam sampai Nuh semuanya Islam, di atas tauhid, beribadah kepada Allah, tidak ada kesyirikan. Di zaman Nabi Nuh lah pertama kali terjadi kesyirikan. Makanya Nabi Nuh sebagai seorang rasul, oleh karenanya perbedaan antara nabi dan rasul adalah seorang nabi adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah, diutus kepada kaum yang tidak menyelisihi nabi tersebut. Sedangkan rasul adalah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah dan diutus kepada kaum yang menyelisihi rasul tersebut. Itu beda yang paling kuat pendapatnya antara nabi dan rasul. Buktinya Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui baik-baik ketika penulis mengatakan wa akhiruhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan akhir para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita tekankan dalilnya berdasarkan Al-Qur'an, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 40. Kemudian berdasarkan hadis Rasul, innahu la nabiyya ba'di. Kemudian berdasarkan ijma', seluruh kaum muslimin terutama para sahabat bersepakat, tidak ada nabi sepeninggalku. Dan ini akidah, tidak boleh ragu di dalamnya. Jadi kalau nanti seandainya ada datang dajjalun kadzabun, para dajjal tukang dusta yang mengaku menjadi apa? Nabi, maka jangan pernah percaya. Ya. Seapapun hebatnya, jangan pernah percaya. Karena memang ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada nanti di akhir umatku dajjalun kadzabun, yaitu para dajjal, jadi dajjalnya banyak, kadzabun, para tukang dusta 30 orang, seluruhnya mengaku menjadi nabi. Ya, seluruhnya mengaku menjadi nabi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakunu fi akhiriz zaman, Dajjalun kadzabun. Akan datang pada akhir zaman dajjalun kadzabun. Dalam riwayat yang lain, qaribun min salasin. Mereka jumlahnya sekitar 30 orang. Sekitar 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Setiap mereka mengaku bahwasanya ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Kemudian timbul pertanyaan, bukankah Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman turun? Berarti beliau adalah Rasul yang terakhir. Paham permasalahannya? Di sini Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wa akhiruhum nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akhir rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nanti di akhir zaman yang membunuh dajjal nabi kita Nabi Isa alaihi salam. Berarti kalau begitu yang rasul terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana cara menjawabnya? Paham permasalahannya? Maka cara menjawabnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, maka beliau turun tidak membawa risalah yang baru, akan tetapi beliau membawa atau beliau berhukum kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, makanya yang menjadi imam pun Nabi Imam Mahdi. Beliau berdua Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihi wassalam, mereka berdua membuat dunia penuh dengan keadilan dan kemakmuran dan membunuh dajjal. Apa dalil bahwasanya Nabi Isa alaihi salam beliau ketika turun ke langit dunia di akhir zaman berhukum kepada hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah firman Allah yang berbunyi wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian yang kokoh dari para nabi, ya, ketika aku mendatangkan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian rasul yang membenarkan apa-apa sebelum kalian, perjanjiannya adalah la tu'minun nabi, para nabi harus beriman kepada rasul tersebut. Rasul tersebut siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tansurunnah, dan harus membela rasul tersebut. Kemudian Allah berfirman, aqrartum, apakah kalian menetapkan? Wa akhadtum ala dhalikum isri, dan apakah kalian akan terus berpegang teguh akan hal itu? Kemudian para nabi mengatakan aqrarna, kami menetapkan untuk beriman kepada nabi terakhir, rasul terakhir, dan membela nabi dan rasul terakhir. Kemudian fashhadu, saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahid, aku termasuk orang yang bersaksi bersama-sama kalian. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam wajib beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman berhukum kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Ali Imran ayat 81. Nah, jadi kita bisa menjawab, ya, kalau seandainya Isa alaihissalam turun di akhir zaman, berarti bukankah beliau rasul terakhir? Berarti apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab keliru. Maka kita katakan tidak, bahwa Nabi Isa turun di akhir zaman untuk berhukum kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini mengatakan wa dalilu ala anna awwalahu Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa yang pertama di antara mereka adalah Nabi Nuh, yaitu di antara para rasul adalah Nabi Nuh, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Nabi Nuh sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada nabi nabi yang kemudian. Surah An-Nisa ayat 163. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis dari Abu Dzar, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kamil anbiya?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah nabi? Ini hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, kemudian Imam Ibnu Mardawi. Beliau menjawab, "Mi'atu alfin wa arba'atu wa arba'atun wa ishruna alfan." 100,000, 100,000 dan 24,000 dan 24,000 berarti 124,000 nabi jumlahnya 124,000. Ustaz, yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan cuma 25. Maka jawabannya yang diceritakan kepada kita adalah jumlahnya berapa? 25, gabungan dari nabi dan rasul. Sedangkan yang tidak diceritakan kepada kita masih banyak. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka sudah kami ceritakan tentang mereka dan di antara mereka banyak yang kami tidak ceritakan tentang mereka. Kemudian Abu Dzar berkata, "Qultu kamir rusul minhum?" Dari 124,000 nabi, berapa rasul darinya? 124,000 berapa rasul darinya? Maka qala 313 jammun ghafir. Yang artinya 313 jumlah yang sangat banyak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rasul jumlahnya 313. Jadi nabi 124,000. Dari nabi ini diambil para rasul 313 orang. Dari para rasul ini dijadikan ulul azmi berapa orang? 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatil taghut. Setiap umat Allah telah mengutus seorang rasul kepadanya, mulai sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan mereka agar menyembah Allah saja dan melarang mereka menyembah taghut. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Baik, kita bahas masalah ini. Setiap umat Allah telah mengutus seorang rasul kepada mereka, mulai sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita katakan tadi, Nabi Nuh adalah rasul pertama, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak manusia. Kemudian penutupnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada umat, kelompok, segolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka seorang rasul, ya. Salah satu fungsinya tadi iqamatul hujjah, agar mereka nanti di akhir, di hari kiamat tidak bisa membantah. Tidak bisa membantah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa manusia sebelum Allah mengutus para rasul. Wa ma ka'uma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Yang artinya, dan tidaklah kami utus kami siksa manusia sampai kami mengutus para rasul. Jadi ini salah satu fungsi para rasul diutus oleh Allah, yaitu iqamatul hujjah. Li'alla yakuna hujjah ala Allah ba'da rusul. Agar tidak manusia tidak mempunyai alasan membantah Allah setelah diutusnya para rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, kan begini. Setiap umat ada rasulnya, setiap umat ada rasulnya. Tidak ada nabi kecuali ada nabi penggantinya. Kecuali ada nabi penggantinya, kecuali ada nabi penggantinya. Sampai datang Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir, maka yang menggantinya siapa? Para ulama yang masih memperingatkan manusia sampai akhir zaman. Inilah maksud dari hadis Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Masih akan ada sekelompok umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak memberikan mudarat kepada mereka, orang yang menyelisih mereka, orang yang menentang mereka, sampai datang hari kiamat. Jadi la ya'ti nabiyyun illa khallafahu nabiy. Tidak ada seorang nabi kecuali digantikan oleh nabi yang lain. Mati nabi satu, digantikan nabi. Mati nabi satu, digantikan nabi. Sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir, maka tidak ada nabi setelahnya. Tetapi ada apa? Ada orang-orang yang memperjuangkan agama Islam ini. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian penulis mengatakan, memerintahkan mereka kepada agar menyembah Allah saja dan melarang mereka menyembah taghut. Para ikhwan dirahmati Allah, maksudnya dakwahnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya para imam, para pembela agama setelah Nabi Muhammad SAW adalah berdakwah kepada tauhid. Dan itulah dakwah seluruh rasul, yaitu mendakwahkan agar beribadah hanya kepada Allah dan kufur terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini ingin menegaskan, inilah pentingnya tauhid. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid manusia diciptakan. Karena tauhid para rasul diutus. Karena tauhid kitab-kitab suci diturunkan. Karena tauhid surga dan neraka diciptakan. Ya, ini pentingnya tauhid. Makanya semua dakwah semestinya diawali dengan tauhid. Dan para rasul alaihi wassalatu wassalam senantiasa dakwah mereka adalah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhkan manusia dari melakukan kesyirikan. Silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر mengatakan bahwasanya setiap umat Allah telah mengutus seorang rasul kepadanya, mulai sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan mereka agar menyembah Allah dan melarang mereka menyembah tagut. Inilah tugas seluruh rasul, yaitu mendakwahkan kepada tauhid. Dan di sini letak terlihat pentingnya dakwah tauhid. Sebagaimana sudah saya ucapkan tadi, tidaklah Allah mengutus dan menciptakan manusia, bahkan makhluk secara umum, kecuali untuk bertauhid, jin dan manusia. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Satu. Yang kedua, Allah mengutus para rasul mendakwahkan kepada tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 yang dibawakan oleh penulis di sini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah sembahan selain Allah, yaitu taghut. Begitu juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونَ. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian seluruhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya surat Hud, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang para nabi, dan seluruh dakwahnya sama, yaitu firman-Nya yang berbunyi an'budu u'budullah malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah wahai kaumku, tidak, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan di antaranya kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman an'budullah malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Kaum Samud yang diutus kepadanya Nabi Saleh, Nabi Saleh mengatakan u'budullah malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian, wa ila Madian akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian kami utus rasulnya atau nabinya yang bernama Syuaib. Dawanya apa? U'budullah malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dengan ini tujuan saya memulai mukadimahnya. Dengan ini semestinya kita harus lebih memperhatikan pembelajaran kita terhadap tauhid. Ya, secara mendalam, secara rinci. Kemudian juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah asluddin, pokok dasar agama. Salat kita meskipun dia amud ad-din, tiang agama, tidak akan manfaat tiang ini tanpa tauhid. Puasa kita, zakat kita, tidak akan bermanfaat ini semua kecuali dengan tauhid. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang menunjukkan sekali lagi perhatian sungguh-sungguh dari kita tentang tauhid. Tidak pernah boleh untuk meremehkan pembelajaran tauhid dalam kehidupan kita. Bahkan subhanallah, kadang kita tahu sholat kedudukannya tinggi, tapi ada orang yang masuk surga meskipun belum pernah sholat satu rakaat. Gara-gara apa? Tauhid. Gara-gara tauhid. Meskipun belum pernah sholat satu rakaat, gara-gara tauhid. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, lam ya'mal khairan qat. Dia belum pernah mengerjakan satu kebaikan pun, tetapi di dalam hatinya ada tauhid, ada iman. Rasulullah SAW bersabda, inna allaha yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Sesungguhnya Allah mengeluarkan seseorang dari api neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, walaupun lam ya'mal khairan qat, meskipun belum pernah mengamalkan amalan Islam sedikit pun. Lihat di sini pentingnya perkara tauhid. Ya, kita tahu sholat amudus salah, amudul Islam, tiang agama. Akan tetapi jika tidak ada tauhid, maka tidak manfaat sholatnya. Maka dari sini kita ambil pelajaran pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib secara rinci untuk mengenal tentang tauhid. Dan kebalikannya, karena tauhid kita tidak akan manfaat tanpa menjauhi kebalikannya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan insyaallah ta'ala. Malam Jumat depan adalah malam Jumat terakhir kita membaca matan al-usul as-salasah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang seseorang yang ketika berbicara dia justru asik main HP sehingga kita harus mengulang-ulang apa yang sudah kita bicarakan? Maka jawabannya ini adalah musibah di zaman sekarang, yaitu seseorang menjadi tidak beradab gara-gara main HP. Ya. Ini mungkin ibu-ibu yang curhat tentang suaminya. Ngaku enggak, Ben? Ya. Maka ini kurang adab dan tidak beradab. Apakah Dzulqarnain yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi adalah seorang nabi? Maka jawabannya tidak. Pendapat yang lebih kuat, beliau adalah seorang raja yang saleh. Dan khilaf tentang Dzulqarnain, apakah dia itu Makdanus yang merupakan raja yang kafir? Tetapi pendapat yang lebih kuat, beliau adalah seorang raja muslim yang saleh. Wallahu a'lam. Dan bukan nabi. Saya pernah menentang masalah haulan sampai orang tua menangis. Jadi bagaimana caranya menghindarinya supaya tidak durhaka sama orang tua? Sudah dijelaskan bahwa haulan itu tidak ada. Maka yang bertanya ini silakan datang saya langsung. Bagaimana kisah perjuangan Nabi Adam dalam berdakwah? Maka Nabi Adam alaihissalam diutus kepada manusia yang tidak menentangnya. Jadi beliau menyampaikan dakwah dan manusia beriman. Ya, tetapi justru terus terang saya belum membaca Nabi Adam alaihissalam tentang sejarah beliau lebih dalam. Mudah-mudahan nanti ada keinginan pribadi untuk lebih mendalami tentang sejarah. Jujur saya pribadi kurang tentang sejarah, ya, sejarah nabi, sejarah para nabi, sejarah para rasul, kurang. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai perbedaan nabi dan rasul. Sudah kita jelaskan tadi. Apa perbedaannya? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah. Habis itu dan diutus kepada kaum yang tidak menyelisihinya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diwahyukan oleh Allah dan diutus kepada kaum yang menyelisihinya atau menentangnya. Guring kalau ini yang betapa. Cukup kiranya. Ada lagi yang lain? Yang langsung mungkin tanya. Ya. Pada pertemuan minggu depan atau Ahad malam Jumat depan, mohon perhatikan karena perkara penting yang berkaitan dengan tauhid. Karena sebagian orang kadang-kadang keliru dalam menyikapi tentang tauhid ini. Pokoknya kalau sudah berbicara pemerintah tauhid. Pemerintah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Dan bukan di Indonesia saja. Ya. Itu banyak kasus-kasus seperti itu yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan akhirnya mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan syubhat yang dia miliki. Ya. Dan ini juga nanti kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan tauhid al-hakimiyah, yaitu orang-orang yang menyatakan bahwasanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk memutuskan hukum. Hukum yang wajib ditaati adalah hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja. Adapun siapa yang berhukum kepada undang-undang, maka dia tauhid. Nah ini kita akan bahas nanti pada pekan depan